Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan Umdatul Ahkam. Dan kita masih dalam pembahasan bab sebelumnya, terkhusus di sini hadis yang ke-322. Dan juga lebih khusus lagi hadis ini dan hadis setelahnya kaitannya dengan bab penasaban anak-anak, ya, dinasabkan kepada siapa dalam kasus-kasus tertentu, ya. Di sini kadang ada suatu masalah, ya. Yeah. Melalui hadis ini dan yang berikutnya nanti insya Allah ada kejelasan tentang hal ini. Diriwayatkan sebuah hadis melalui sahabat atau melalui istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, ikhtasama Sa'd bin Abi Waqqas wa 'Abd bin Zam'ah fi gulam. Terjadi perselisihan antara Sa'd bin Abi Waqqas dan 'Abd bin Zam'ah tentang seorang anak. Faqala Sa'd bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, hadza ibni akhi Utbah bin Abi Waqqas. Wahai Rasulullah, ini adalah anak saudaraku Utbah bin Abi Waqqas. Ahida ilayya annahu ibnuhu, unzur ila syabahihi. Dia berpesan kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya. Cobalah engkau lihat kepada keserupaan dengannya. Qala 'Abd bin Zam'ah, hadza akhi ya Rasulullah, wulida 'ala firashi abi min walidati. Sementara 'Abd bin Zam'ah mengatakan, wahai Rasulullah, ini saudaraku, dia terlahir di kasur ayahku dari budak wanita ayahku. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a syabahan bayyinan bi Utbah. Rasulullah SAW melihat anak itu dan ternyata beliau melihat keserupaan yang jelas dengan Utbah. Faqal, maka Nabi katakan, huwa laka ya Abd ibn Zam'ah, ya Abd ibn Zam'ah, itu milikmu wahai Abd bin Zam'ah. Al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu milik yang memiliki kasur dan bagi orang yang berzina adalah al-hajar, batu. Wahtajibi minhu ya saudah, wahai saudah, kamu tetap harus berhijab darinya, bersembunyi darinya. Falam yara saudata qattu, sehingga dia enggak pernah melihat saudah sama sekali. Nah, ini ada suatu kisah, ya, di sini, ya. Kalau kita melihat di sini pemeran-pemerannya supaya enggak bingung, ada beberapa nama. Di sini ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita sudah kenal ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada yang lain di sini, Abd bin Zam'ah. Ya. Ini saudara Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah nanti di akhir hadis ya, Saudah itu Saudah bintu Zam'ah. Ya. Saudah itu siapa? Saudah itu istri Nabi. Salah satu istri Nabi, Saudah, ya. Nah, tadi Abd bin Zam'ah itu saudaranya Saudah, berarti iparnya Rasulullah, ya kan? Jadi Abd bin Zam'ah iparnya Rasulullah. Karena Saudah bintu Zam'ah istri Rasulullah. Nah, ini pemeran yang lain dalam kisah ini. Nanti ada lagi nama lain yaitu Utbah bin Abi Waqqas, berarti saudara sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Saudara sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah, ini sudah beberapa nama kita kenal sekarang, kita pahami. Nah, di sini sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita semua, istri Rasulullah SAW, beliau bercerita bahwa terjadi perselisihan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ipar Rasulullah Abd bin Zam'ah tadi. Perselisihan dalam hal apa? Dalam hal seorang anak. Ya. Anak ini siapa yang lebih berhak terhadapnya? Masing-masing mengklaim. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ini anak saudaraku Utbah bin Abi Waqqas. Ya, ini anak saudaraku. Berarti anggap kalau bahasa kita ini keponakanku, kan gitu. Ya, anak saudara saudaraku Utbah bin Abi Waqqas. Sementara saat Abd bin Zam'ah ipar Rasulullah tadi mengklaim, ini adalah saudaraku. Saudaraku. Ya. Dia putra dari ayahku, terlahir di kasurnya, dari budak perempuannya. Saya yang lebih berhak terhadap anak ini. Ya. Nah, sekarang apa alasan masing-masing pada klaim mereka masing-masing? Alasan Sa'ad bin Abi Waqqas, dulu Utbah saudara saya berpesan bahwa itu adalah anak dia. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Ya. Sementara Abd bin Zam'ah mengklaim, itu saudaraku. Lahir dari seorang budak wanita, itu milik ayahku. Ya. Nah, mungkin kita pun agak bingung ini. Kok bisa? Gimana ceritanya seperti itu? Nah, ceritanya ini kan masih berkaitan dengan masa lalu. Masa jahiliyah. Ya. Jadi dulu di masa jahiliyah ada suatu tradisi. Apa itu tradisi? Ya tentu tradisi buruk. Yaitu bila mana seseorang memiliki budak wanita itu dipekerjakan. Kerja apa? Ya kerja seperti itu ya kan. Jadi nanti hasilnya untuk si tuannya. Ya. Siapa yang mau berhubungan dengannya dipersilakan dengan budak wanita itu. Nanti hasilnya untuk tuannya. Nah, ini namanya masa jahiliyah, ya kan? Terjadi yang seperti itu dan itu tadi tradisi di mereka. Nah, ini budak secara kepemilikan yang milik ayahnya Abd bin Zam'ah, ya, atau namanya berarti Zam'ah. Di sini disebut Zam'ah bin Al-Aswad. Ya. Zam'ah ibnul Aswad. Ya. Bapaknya tadi Abd bin Zam'ah. Ya. Secara kepemilikan budak itu milik dia, tapi tadi karena masa jahiliyah oleh si tuan dipekerjakan. Ya, untuk hal-hal seperti itu, perbuatan keji. Nah, ketiga itu salah satu yang apa membayarnya adalah khutbah itu di zaman itu. Nah, di tradisi mereka juga nanti si budak wanita ini kan dia mungkin dengan sekian orang berhubungan. Nanti ketika anak itu lahir, terserah dia mau mengklaim siapa bapaknya. Ya, bapaknya banyak, tapi si budak wanita itu akan mengatakan, ini anaknya fulan. Nah, sudah, harus mau jadi anaknya dia. Nah, harus mau. Nah, itu tradisi dari tradisi-tradisi zaman jahiliyah dulu. Nah, terjadilah itu, ya, terjadilah itu. Si budak perempuan milik Zam'ah bin al-Aswad, ya, bapaknya Abd bin Zam'ah. Namun terjadi hubungan dengan Utbah, ya, bin Abi Waqqas. Saudara Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, si Utbah mengatakan, nanti kalau lahir dari budak wanita itu anak saya. Ya. Atau anak saya. Artinya kamu sebagai saudara saya, kamu lebih berat nanti. Ya, mungkin kalau bahasa kita ya situ diasuh sama kamu nanti. Saya titip anak itu. Kurang lebih kalau bahasa kita ya seperti itu. Nah, sehingga sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas merasa punya pesan dari kakaknya. Wah, kakak saya pesan dulu, berarti ini nanti kalau ada anaknya saya harus asuh dia. Nah, begitu. Nah, berdasarkan itu dia mengklaim bahwa itu anak saudaranya. Siapa? Utbah bin Abi Waqqas. Dan ternyata setelah lahir memang mukanya mirip dengan Utbah itu. Makanya ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu anak saudara saya, Utbah. Walaupun budaknya milik dia, Zam'ah, ya, milik Zam'ah, tapi itu hasil dengan Utbah. Itu anak saudara saya. Ya Rasulullah, lihat itu kemiripannya, mirip sekali dengan Utbah. Nah, itu alasan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Insyaallah sudah tergambar sekarang ya persoalannya. Nah, Abd bin Zam'ah mengatakan, loh, dia kan terlahir dari budak perempuan milik bapak saya. Ya. Dia adalah ya kalau begitu saya lebih berhak terlahir di kasur bapak saya. Ya. Wulida ala firasyi abi, terlahir di kasur bapak saya. Itu budak milik bapak saya. Nah, terjadilah perselisihan di sini. Masing-masing merasa lebih berhak terhadap anak itu. Nah, akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, ya kan, untuk memberi keputusan, ya, siapa yang lebih berhak. Maka Rasulullah SAW melihat kepada keserupaan. Kalau dilihat dari kemiripan memang betul-betul mirip Utbah. Ya, artinya ini berarti kalau secara kemiripan tadi dan mungkin memang hakikatnya, ya, berarti siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas benar secara kemiripan memang milik saudaranya itu. Tapi secara hukum bagaimanapun ini kan lahir di apa? Keluarga Zam'ah. Budak-budak milik dia. Nah, di sini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu hukum. Ya. Wahai Abd bin Zam'ah, kamu lebih berhak. Diputuskan oleh Nabi, Abd bin Zam'ah lebih berhak. Ini milik kamu. Berarti ini saudara kamu. Dengan landasan ini Nabi memutuskan al-waladu lil firasy. Anak itu milik kasurnya. Artinya dia terlahir di mana? Ya. Si wanita itu milik siapa? Yaitu sudah yang menjadi bapaknya. Ya. Nah, jadi dari sini diambil kesimpulan oleh para ulama, ya. Al-waladu lil firash ini walil ahir al-hajar. Sementara bagi pezina, nah ini tadi zaman jahiliyah. Ya, Nabi memutuskan bagi yang berzina itu dapat batu. Maksudnya apa? Ya, maksudnya yang berzina itu dirajam mestinya. Kok sekarang malah mau minta anak? Ya. Enggak, mestinya dapatnya batu bukan anak. Nah, begitu. Jadi secara hukumnya seperti itu. Maka dari sini ini menjadi apa? Menjadi kaidah ya dalam pembahasan ini. Menjadi kaidah bahwa penasaban itu berdasarkan itu. Mungkin saja zaman sekarang terjadi mirip seperti ini, mungkin juga. Ya, baik apa yang mengklaim itu yang berbuat zina misalnya, atau yang mengklaim itu orang lain, mungkin semuanya mungkin, ya kan? Yang merasa berbuat mengatakan oh, itu anak saya, mungkin gitu. Atau orang lain menuduh itu anaknya pulang lihat. Itu semuanya mungkin terjadi. Tapi secara hukum Islam ya, itu semuanya tidak diterima. Hukumnya bahwa anak itu al-waladu lil firash. Dia lahir dari siapa? Ya, statusnya bapaknya yang resmi itu siapa? Ya. Lahir di kasur siapa, ya itulah yang menjadi nasab bagi dia. Ya. Walaupun kemiripan-kemiripan itu bisa saja terjadi dengan orang lain. Walaupun secara kenyataan hakikatnya mungkin secara tersembunyi terjadi hal-hal seperti itu. Tapi ini tidak dianggap semua. Yang dianggap sesuatu yang pasti dinasabkan kepada kasurnya, ibaratnya begitu. Ya. Kemudian dari sini juga karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keserupaan yang besar dengan Utbah, walaupun secara hukum tadi seperti itu. Nah, ini kalau secara nasab sesungguhnya kan akhirnya tadi ada nama Abd bin Zam'ah. Ada istri Nabi Saudah, ya kan, bin Zam'ah, binti Zam'ah. Berarti anak ini menjadi saudara mereka. Ya. Menjadi iparnya Rasulullah SAW juga kalau begitu, saudara istri Rasulullah. Ya. Tapi karena keserupaan yang begitu kental tadi, Nabi minta kepada Saudah, "Wahai Saudah, kamu harus menutup hijab dari dia." Ya. Nah, ini demi kehati-hatian. Ya. Walaupun tadi hukumnya sebetulnya dihitung sebagai saudara saudah, tapi karena tadi syubhat yang cukup kuat, Nabi minta ihtajibi minhu ya saudah. Wahai saudah, kamu tetap harus menutup dari dia. Enggak usah ketemu dia. Falam yarau saudata qattu. Sehingga anak tadi sama sekali enggak pernah ketemu saudah, enggak pernah melihat istri Rasulullah. Ya. Jadi rupanya waktu itu masih kecil anak itu, ya masih kecil anak itu. Belum lama, mungkin umurnya berapa persisnya. Sehingga sejak itu sudah enggak pernah ketemu saudah. Saudah istri Nabi sendiri menghindar darinya. Ya. Kemudian di sini hadis berikutnya ada kisah juga yang lain. Hadis yang ke-323. Al-hadithu thalithu al-ishrun ba'da thalathimiyah. Anna Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ya, ini juga dari Aisyah, ibunda kaum mukminin, istri Rasulullah SAW mengatakan, Inna Rasulullah SAW dakhala alayya masruran. Sesungguhnya Rasulullah SAW masuk menemui saya dalam kondisi masrur, berbahagia, tampak senang begitu. Tabruku asariru wajhihi. Ya. Tabruku bersinar asariru wajhihi, yakni raut wajahnya, mungkin kurang lebih begitu kalau bahasa kita ya. Nampak di wajahnya, di raut wajah beliau, kebahagiaan beliau saat datang menemui saya. Ada apa? Ternyata Nabi SAW menjelaskan. Faqal alam tarai anna mujazzizan nazara anifan ila Zaid ibn Harithah wa Usama ibn Zaid. Tidakkah engkau tahu wahai Aisyah bahwa ada mujazziz, itu ahli melihat keserupaan telapak kaki, atau diistilahkan juga di bahasa Arab itu qaif, ya. Jadi di sana itu ada sesuatu yang mungkin di kita belum ada atau belum dikenal. Itu apa? Keahlian dalam melihat telapak kaki orang, ya. Sehingga dia tahu orang ini saudaranya fulan atau keturunannya fulan. Dan itu sampai sekarang ada, cuma jarang, ya. Zaman sekarang itu sampai, atau zaman dulu bahkan, misalnya kita jalan, telapak kaki kita nempel di pasir, ya kan, membekas. Kemudian tahu, kalau saya mungkin kan, oh ini anaknya Pak Zainuddin ini. Nah, tahu dia, hanya melihat bekas telapak kaki, ya. Tahu. Itu keahlian yang memang luar biasa ya, namanya keahlian. Sehingga terjadi misalnya, ya. Nabi sendiri dinilai begitu. Nabi sendiri pernah dilihat telapak kakinya oleh ahli seperti ini. Kemudian si ahli tadi melihat telapak kaki di makam Ibrahim itu. Ini serupa telapak kaki ini. Serupa antara yang di makam Ibrahim dengan telapak kaki Nabi. Ya betul, itu padahal jaraknya sudah berapa antara Nabi dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, ya kan? Tapi dia bisa tahu, ini ada keserupaan ini. Ya, dan memang Nabi keturunan Nabi Ibrahim. Ya. Nah, sekarang pun ya sebagian guru-guru kita ya, zaman sekarang ini, bercerita itu, ada orang yang ahli seperti itu. Pernah di pantai begitu, ada telapak kaki. Si orang ini punya keahlian begitu. Ini kalau saya enggak khawatir dibilang bohong, saya akan katakan ini telapak kakinya fulan. Ya. Itu luar biasa emang, ya kan? Nah, di sini dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tidakkah kamu tahu bahwa ada ahli yang melihat telapak kaki ini?" Mujazziz nazara anifan, baru saja melihat telapak kaki Zaid bin Harithah dan melihat telapak kaki Usama bin Zaid. Faqal, lalu ahli tadi mengatakan, inna ba'dha hadhil aqdam lamin ba'd. Sungguh ya, telapak kaki ini sebagiannya berasal dari sebagian yang lain. Ini keturunan ini. Dia enggak tahu siapa Usama bin Zaid, siapa Zaid bin Harithah, dia enggak tahu. Ya. Secara nasab enggak paham, tapi hanya dengan melihatnya tahu ini keturunannya ini. Begitu. Maka Nabi bahagia sekali. Kemudian makanya ketemu Aisyah dan bercerita seperti itu. Ya. Nah, sekarang apa latar belakang kok Nabi senang? Suatu hal yang wajar saja kan, Usama bin Zaid putranya Zaid bin Harithah, gitu aja kan, simpel kalau kita mungkin pikirnya gitu. Nah, ternyata diterangkan di sini oleh Syekh Al-Bassam bahwa Zaid bin Harithah kita ingat ya, insya Allah Zaid bin Harithah ini kan asal usulnya seorang budak yang kemudian di ambil anak lah kalau bahasa sekarang oleh Nabi SAW. Ya, sempat dulu disebut Zaid bin Muhammad. Tapi turun ayat yang melarang penasaban seperti itu. Sehingga kembali ke Zaid bin Harithah. Walaupun dengan Nabi tetap sangat dekat. Nah, Zaid bin Harithah ini secara fisiknya dia putih. Warna kulitnya putih. Nah, beliau menikah, punya anak. Anaknya dinamai Usamah. Ya. Usamah bin Zaid kan gitu. Nah, anak beliau ini radhiyallahu anhu semuanya para sahabat Nabi, kulitnya itu ya agak hitam ya, asmar. Asmar itu enggak hitam sekali. Ya sawo matang tapi memang agak lebih gelap gitu ya. Ya, jadi agak hitam. Usamah bin Zaid kulitnya begitu. Nah, orang-orang dulu karena dia namanya orang-orang awam ya kan. Orang-orang awam pada umumnya artinya masyarakat umum. Kadang-kadang ya dengan adanya perbedaan kulit saja sudah menaruh kecurigaan ya kan. Ini sebetulnya apalagi kalau zaman jahiliyah dulu kan ya seperti itu. Kayak tadi kisah tadi ya kan. Tentu wallahu'alam ya wallahu'alam bisa benar bisa tidak. Tapi yang kita mungkinkan bahwa tradisi seperti itu akhirnya membentuk di masyarakat, ya kan? Tradisi seperti itu membentuk di masyarakat. Jangan-jangan ya ini anak orang lain, kan gitu. Karena ada tradisi seperti itu di masa jahiliyah. Sehingga wallahu alam itu bisa membentuk untuk pikiran. Nah, makanya seperti kemarin yang hadis kita baca, ya, seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku baru punya anak, kok anakku kulitnya hitam, kan gitu. Anakku kok kulitnya hitam. Dia kulit putih, istrinya kulit putih, kok anaknya kulit hitam. Lalu Nabi menjelaskan, ya kan. Kamu punya unta enggak? Punya. Untamu warnanya apa? Warnanya rata-rata merah. Ya. Ada yang warna agak keabuan? Ada. Dari mana itu? Kok bisa datang yang, oh ya itu ada gennya dari dulu. Mungkin bapak-bapaknya unta ini atau ibu-ibunya unta ini dulu-dulunya ada yang begitu. Sama kalau unta ini muncul seperti itu, kamu sendiri menjawab begitu. Mungkin anakmu juga gitu. Dulu bapak-bapakmu, ibu-ibumu atau istrimu ada yang berkulit hitam mungkin. Sekarang anakmu muncul kulit hitam. Akhirnya dia paham. Oh ya mungkin begitu ya. Ya sehingga kecurigaan itu hilang. Nah ini yang terjadi pada Zaid bin Harithah dengan putranya Usamah bin Zaid. Ya, dengan perbedaan kulit, ya, kata Syekh Al-Bassam, ada orang-orang yang akhirnya muncul pada dirinya keraguan. Betulkah nasabnya? Betulkah Usamah itu benar-benar putra Zaid? Nah, ketika ada seperti itu menyakitkan Rasulullah. Kenapa? Ya karena Zaid bin Harithah itu sudah seperti anak Nabi sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan sampai pernah dinasabkan kepada Nabi Muhammad. Nah, orang yang sangat dicintai Nabi itu Usamah bin Zaid sampai dijuluki Hibbu Hibbi Rasulullah. Orang yang paling dicintai Rasulullah, anak orang yang paling dicintai Rasulullah. Dan mereka pun sangat cinta dengan Rasulullah. Zaid bin Harithah ketika datang ayahnya disuruh milih, kamu mau ikut ayahmu atau ikut saya? Pilih Nabi Muhammad. Ya. Jadi hubungannya sudah sangat dekat. Nah, seperti itu kok ada yang meragukan ya, nasab Usamah bin Zaid kepada sang ayah Zaid bin Harithah. Ini kan menyakitkan Nabi. Menyakitkan Rasulullah. Nah, ketika datang orang tadi, si ahli dalam menilai nasab tadi, melihat kaki Usamah bin Zaid, melihat kaki Zaid bin Harith, dia katakan ini walaupun kulitnya beda, tapi ini sebagian dari yang lain. Ini keturunan ini. Nah, Nabi senang sekali. Oh, berarti ini menguatkan dan menghilangkan praduga-praduga enggak benar. Ini sudah, kalau dia yang ngomong, ya orang harus ikut. Kalau orang mengingkari keahlian dia, ya itu justru orang yang aneh. Orang sangat dipercaya kalau seperti itu. Ya, sangat dipercaya. sama-sama dimengerti di masyarakat sana kalau ahli apa dalam menilai telapak kaki itu sudah omongannya sudah sangat dipercaya. Nah, itu yang membuat Nabi tenang. Makanya ketemu Aisyah dalam kondisi masrur, bahagia Rasulullah SAW. Ya. Nah, dari sini kita ambil pelajaran ya. Ya, ini kaitannya dengan bab nasab ini. Jangan tentunya, jangan mudah-mudah orang meragu-ragukan, ya kan. Alhamdulillah agama kita punya ketetapan-ketetapan hukum. Seperti yang tadi, al-waladu lil firasy, sudah ikuti itu. Anak itu yang milik kasurnya. Ya, pemilik kasur tersebut. Nah, yang lain di sini berdasarkan hadis ini berarti ucapan mujazziz atau qaif ya, ini bisa dipakai dan bisa menjadi landasan hukum ya. Menjadi landasan hukum. Ya. Di sini pun dikatakan bahwa ahli tersebut seandainya pun hanya satu orang seperti ini sudah bisa diterima ucapannya. Enggak perlu dua, tiga, harus sekian orang seperti saksi misalnya harus dua orang, tidak. Satu orang sudah cukup. Ya. Kemudian di sini pun kita ambil kesimpulan ya, bagaimana tasyawufu syari' ila sihhatil ansab wa ilhaqi bisulya. Jadi syarat ini sangat apa namanya perhatian dengan bab nasab ya. Perhatian sekali dengan bab nasab ya, makanya kita tahu bahwa ya Islam mensyariatkan nikah, melarang zina dan banyak hal yang terkait dengan nasab ini Islam sangat menjaga. Ya, sangat menjaga nasab. Ya, kalau ya zaman jahiliyah ya atau zaman sekarang tapi tradisi jahiliyah ya, orang-orang enggak perhatian dengan nasab, ya kan? Ini sangat bertolak belakang dengan Islam. Ya, sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan Islam. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar dan ya, semoga kita mendapat ibroh dari apa yang kita bacain.